Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-10 dari pembahasan kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dari pertemuan yang ke-11 kuliah Mafatih Halil. Baik, kita sudah memasuki pembahasan Al-Khawf Minasyirk, bab tentang takut terhadap kesyirikan. Ya, dari ayat yang pertama yang telah kita baca dan beberapa pendahuluan yang telah kita berikan, bisa dipetik dari bab ini tentang bagaimana seharusnya seorang yang bertauhid itu dia punya rasa khawatir, selalu berwaspada dari kesyirikan, menjaga diri di atas tauhid dan meninggalkan segala sebab-sebab yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Dan seorang itu tidak merasa aman pada dirinya, karena namanya orang yang hidup, al-hayyu la tu'manu alaihi al-fitnah. Orang yang hidup itu tidaklah aman dari fitnah. Iya. Maka ini bab yang penting, senjata untuk orang-orang yang bertauhid dan ciri dari orang-orang yang bertauhid. Di ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini di halaman 22 dari buku panduan kita penulis wa qala al-khalilu alaihi salam, dan berkata al-khalil alaihi salam. Al-Khalil adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, nama lengkap beliau Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Syaruh bin Argu bin Falig bin Abir bin Shalikh bin Arfakhdath bin Sam bin Nuh. Itu nasab beliau kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau dilahirkan di Babel 1000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Dan Babel itu dari wilayah Irak. Dari wilayah Irak. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihi salam mendakwai ayah dan kaumnya, dan dimaklumi bagaimana beliau mendakwai ayah dan kaumnya, dan akhirnya beliau berhijrah ke negeri Syam. Beliau berhijrah ke negeri Syam. Iya. Maka beliau jadikan dari keluarganya di Syam Ishak dan keturunannya di sana, yang merupakan anak-anak dari istrinya Sarah. Sedangkan Nabi Ismail dan keturunannya, ya, itu dijadikan oleh Nabi Ibrahim di Mekah, di Hijaz. Dan Ismail, ibu beliau adalah Hajar. Baik, jadi ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebutkan bahwa beliau hidup 157 tahun. Ya. Dan Ibrahim itu bahasa Suryaniyanya, ya, bahasa Suryaniya itu bahasa yang dipakai di dalam Taurat. Kalau bahasa Suryaniyanya, Ibrahim itu artinya dalam bahasa Arab Abun Rahim, bapak yang penyayang. Bapak yang penyayang. Ya. Dan beliau disebut Khalilullah, Al-Khalil di sini. Iya. Dan tingkatan Al-Khalil itu derajat lebih tinggi daripada derajat Al-Mahabbah. Lebih tinggi daripada derajat Al-Mahabbah. Dan keduanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, dua-duanya disebut Khalilullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sungguhnya Allah telah menjadikan saya sebagai khalilnya sebagaimana Nabi Ibrahim dijadikan sebagai khalil Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala al-Khalil alaihi salam, berkata al-Khalil alaihi salam Nabi Ibrahim, "Wajnubni wa bani an na'bud al-asnam." Jauhkanlah saya dan baniya dan anak-anakku. Ya. An na'bud al-asnam, dari perbuatan menyembah berhala-berhala. Baik. Jadi perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam ayat ini, beliau saja itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dijauhkan dari peribadatan kepada al-asnam. Ya, wajnubni, wajnubni itu artinya jadikan berhala ini di satu sisi, saya di sisi yang lain. Ya. Dua sudut yang berjauhan. Nah, kalau disederhanakan bahasa Indonesia, jauhkanlah saya, itu sederhananya. Ya. Tapi kata wajnubni dalam bahasa Arab dijadikan, beliau memohon supaya dijadikan beliau itu di sudut yang jauh sana, dan berhala-berhala itu di sudut yang jauh. Dijauhkan antara keduanya. Iya. Jadi ini permohonan yang mendalam. Jangankan terfitnah, dekat saja beliau enggak mau. Beliau mohon kepada Allah dijauhkan. Dijauhkan dari berhala-berhala tersebut. Iya. Dan ini dari kedalaman permohonan beliau alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari berhala-berhala. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, diuji dengan kalimat-kalimat beliau sempurnakan. Iya. Di mana Nabi Ibrahim, beliau yang mematahkan al-asnam, berhala-berhala, sebagaimana kisahnya disebutkan di dalam surah Al-Anbiya. Iya. Itu kisah panjangnya di surah Al-Anbiya. Ada juga di surah As-Saffat disebutkan kisahnya. Dan di surah apa namanya? Asy-Syu'ara, bagaimana dia berdiskusi dengan kaumnya. Iya. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau sendiri yang mematahkan berhala-berhala itu dengan tangannya. Ya, Nabi Ibrahim saja yang di kondisi yang seperti ini, beliau khawatir terhadap dirinya dan keturunannya, jangan sampai jatuh di dalam apa? Peribadatan kepada berhala-berhala. Apalagi kita. Karena itu kata Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, "Wa may ya'manil bala'a ba'da Ibrahim." Siapakah yang merasa aman dari ujian? Tertimpa bala, jatuh dalam kesyirikan setelah Nabi Ibrahim. Ya, jadi kalau Nabi Ibrahim saya tidak merasa dirinya aman, bagaimana pula yang lainnya? Nabi Ibrahim saya adalah pemuka di dalam tauhid, pemimpin Imam Al-Hunafa, imamnya orang-orang Hunafa, bersamaan dengan itu beliau khawatirkan dirinya jatuh di dalam peribadatan kepada berhala. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari hal tersebut. Iya. Di sini di dalam ayat disebut al-athna al-asnam. Al-asnam jamak dari apa? Sonam. Jamak dari sonam. Iya, ada bahasa lain dipakai dalam Al-Quran, pakai al-authan. Al-authan dari kata wathan. Kalau as-sanam itu apa yang ada bentuknya, di atas bentuk apa saja. Itu sanam. Jadi kalau misalnya dia berbentuk, maka itu disebut sebagai sanam. Berbentuk bulan, matahari, bintang, itu disebut sanam. Tapi kalau dia tidak memiliki bentuk seperti batu, seperti bangunan, ini disebut wathan. Disebut wathan. Ya begitu asal perbedaannya. Hanya saja kadang sanam itu dipakai dan diinginkan dengannya adalah apa? Wathan. Kadang dipakai seperti itu. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, ucapan beliau di surah Al-Ankabut, iya, ketika beliau menegur kepada kaumnya apa yang mereka ibadahi, beliau terangkan innama ta'buduna min dunillahi authana wa takhluquna ifka. Sesungguhnya kalian menyembah selain daripada Allah wathan-wathan. Padahal di ayat yang lain disebutkan sanam. Jelas ya? Berarti kadang sanam dipakai bermana apa? Bermana wathan. Tapi yang harus kita ketahui, seperti kuburan diibadahi, itu disebut dengan wathan. Karena itu Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri apa? Wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai wathan yang diibadahi. Jadi memang perbedaan dasarnya, kalau sonam itu berhala tapi ada bentuknya. Kalau wathan, dia tidak berbentuk seperti batu bangunan. Jelas ya? Itu dasar perbedaannya. Baik. Itu semuanya kalau bahasa Indonesia namanya berhala. Patung-patung. Kayak begitu. Masuk di dalamnya. Baik, ini akan kita, mungkin kita akan lebih pertajam lagi. Akan datang kalimat-kalimat yang semisal dengan ini di sela-sela pembahasan kitab Tauhid. Baik. Jadi beliau doakan untuk dirinya dan wabaniya, dan untuk anak-anakku. Ya, jauhkanlah saya dan anak-anakku dari anak cucuku. Iya. Anak yang dimaksud di sini anaknya langsung atau setiap orang yang terlahir dan dia punya jasa di dalam kelahirannya. Dari cucunya, cicitnya, anak keturunannya. Jelas ya? Sebab itu cocok disebut sebagai anak. Kita ini semuanya anak Nabi Adam. Iya, lahir dari Nabi Adam langsung? Tidak. Tapi Nabi Adam ayah kita. Dia punya jasa atas kelahiran kita, kan begitu. Sebagaimana ayah kita, ayah langsung, ya kakek kita juga ayah kita namanya kakek. Ya, dalam bahasa Arab, karena kakek punya jasa atas kelahiran kita. Kalau tidak ada kakek, mana mungkin ada ayah? Dan kita mana mungkin ada kalau tidak ada ayah kita, kan begitu? Ya, baik. Jadi ini digunakan untuk anak keturunan. Jauhkanlah saya dari keturunanku. Ya, ini ayat di surah Ibrahim. Di surah Ibrahim. Iya. Dan ada ayat yang, dan di ayat ini sebelumnya Nabi Ibrahim memohon supaya dijadikan negeri Mekah itu sebagai negeri yang aman. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan jauhkanlah saya beserta keturunanku, anak cucuku, dari penyembahan kepada berhala. Jadi syarat keamanan sebuah negeri itu adalah bersihnya penduduk negeri itu dari apa? Dari penyembahan kepada berhala, dari kesyirikan. Ini harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah yang hidup di dalam sebuah negeri. Kalau dia cinta kepada negerinya, menghendaki keamanan untuk negerinya, untuk manusia yang hidup di dalamnya, makanya dia harus punya perhatian terhadap tauhid. Punya perhatian terhadap tauhid. Ini surah Ibrahim ya. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amin al balada. Kalau di surah Al-Baqarah Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Kenapa di surah Al-Baqarah baladan, di surah Ibrahim al-balada? Hah? Apa bedanya? Iya. Ini dari keunikan ya para ulama rahimahullah. Saya baca di Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra karya Subuki di biografi Imam Ibnu Jamaah. Biografi Imam Ibnu Jamaah Al-Kattani. Katanya Ibnu Jamaah Al-Kattani dari kedetailan istimbatnya di dalam ayat-ayat, beliau katakan surah Ibrahim itu dikatakan baladan, itu di awal kali Nabi Ibrahim masuk ke Mekah membawa istrinya. Dan di surah Ibrahim itu kedatangan Nabi Ibrahim yang kedua. Iya. Jadi awal kali Nabi Ibrahim dia bawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail, kan belum ada siapa-siapa di situ. Jadi belum berbentuk negara, belum berbentuk negeri. Ya, maka beliau berkata baladan, tidak pakai alif lam. Jadikanlah ini negeri yang aman. Setelah itu Allah perintah Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Mekah. Setelah Nabi Ibrahim balik lagi dengan perintah Allah, beliau sudah dapati keluarganya tidak tinggal sendiri di situ, tapi sudah ada orang-orang Arab yang lain yang di sekitarnya. Nah, maka disitulah Nabi Ibrahim berkata di doanya di surah Ibrahim, al-balada, sebab sudah menjadi negeri, al-balada. Jelas ya, sudah pakai alif lam. Baik, itu dari keajaibannya mereka, apa namanya, detail dalam melihat ayat-ayat Al-Quran. Baik. Jadi dikatakan di sini, wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah saya dan keluargaku dari peribadatan kepada berhala. Ini takut terhadap kesyirikan. Iya. Dan seorang mukmin harusnya seperti itu. Jangan dia merasa dirinya aman, tidak jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Merasa dirinya bisa terjaga di dalam hal tersebut. Dan ini perkara tidak berjalan di tengah orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Iya. Karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, orang-orang yang khawatir kemunafikan atas diri mereka. Kata Ibnu Mulaika rahimahullahu taala, adraktu 30 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Saya temukan 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya takut kemunafikan atas dirinya. Iya. Ini menunjukkan rasa takut mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan Nabi Ibrahim dalam hal ini. Terlihat bagaimana kekhawatiran beliau. Ini Nabi Ibrahim ya doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada doa beliau, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam, wa a'udzu bika an usyrika bika wa ana la a'lam. Iya. Ini sama doanya. Ya Allah, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bik wa ana a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, jangan sampai saya berbuat kesyirikan kepada engkau sedang saya mengetahui. Dan saya juga berlindung kepadamu, wa a'udzu bika an usyrika bika wa ana la a'lam. Dan saya juga berlindung kepadamu, jangan sampai saya berbuat kesyirikan sedangkan saya tidak mengetahuinya. Iya. Jadi beliau berlindung kepada Allah jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan dalam keadaan tahu maupun tidak tahu. Dan ini menunjukkan kekhawatiran terhadap apa? Terhadap kesyirikan. Dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari hal tersebut. Iya. Karena itu saya sudah terangkan ya bagaimana dari para ulama al-muhaqqiqin rahimahumullahu taala, mereka selalu di atas pembahasan-pembahasan tauhid, sampai di antara ulama ada yang tidak pernah putus di dalam kajiannya Kitab Tauhid. Ada yang selalu mengulangi thalathatul usul, tidak pernah putus. Ini karena memang ilmu akidah harus selalu diulangi. Jangan seorang terputus darinya. Iya. Jangan seorang terputus darinya. Apalagi dalam pembahasan akidah itu banyak dasar-dasar yang melindungi hamba dari fitnah dunia dan fitnah yang bisa membahayakan diri seorang muslim dan muslimah. Maka dengan dia selalu mengkaji dan mengulangi pembahasan-pembahasan akidah, maka akan menjadi baik keadaannya. Baik. Iya. Jadi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa seorang itu hendaknya selalu takut terhadap kesyirikan dan wajib dia takut terhadap kesyirikan tersebut, dan siapa yang melakukan hal tersebut maka itu adalah cenderung dia dikukuhkan di atas tauhid dan dijauhkan dari apa? Dijauhkan dari pada kesyirikan. Baik. Dikatakan wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, jadi sisi pendalilan dari ayat ini jelas. Ya. Apa maksud dari penulis rahimahullahu taala? Ada dua maksud di sini. Maksud yang pertama, beliau membawakan Nabi Ibrahim sebagai sosok yang sudah dikaji orang yang mentahkik tauhid. Bagaimana Nabi Ibrahim yang mentahkik tauhid ini, beliau disifatkan berdoa dengan doa ini. Ya, maka ini juga hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya, bahwa dari bentuk mentahkik tauhid, seseorang itu takut terhadap apa? Takut terhadap kesyirikan, takut jatuh di dalam kesyirikan tersebut. Iya. Baik. Dan sisi pendalilan yang lainnya, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, bersamaan dengan tingginya derajat beliau dan kedudukan beliau dalam tauhid, beliau mengkhawatirkan diri dan keturunannya dari kesyirikan, maka selainnya itu lebih layak lagi dan lebih harus lagi untuk takut di dalam hal tersebut. Ya, kemudian beliau bawakan di sini tiga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau, wa fil hadithi, dan di dalam sebuah hadith, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar fasu'il anhu faqala riya. Dalam suatu hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang paling saya khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya tentang syirik kecil itu, beliau menjawab riya. Iya. Beliau ditanya, ketika beliau ditanya tentang hal itu, beliau menjawab bahwa itu adalah apa? Itu adalah riya. Baik. Ini hadis disebutkan oleh penulis ringkas di ini, tidak dijelaskan riwayat siapa. Ini riwayat Imam Ahmad, ya. Riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Iya. Yang disebutkan juga dia adalah riwayat At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, "Apakah syirik asghar itu ya Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Ar-riya." Itu adalah riya. Iya. Itu adalah riya. Baik. Jadi perhatikan di sini, khitab di dalam hadis ini ditujukan kepada siapa? Kepada para sahabat. Iya. Kepada para sahabat. Baik. Jadi asalnya di dalam hadis-hadis itu berlaku. Nabi kalau berbicara sesuatu, itu berlaku untuk semua umatnya. Untuk semua umatnya. Tapi ketika Nabi mengucapkan ini, hal yang paling aku takutkan atas kalian, ditunjuk para sahabat. Para sahabat ini generasi yang terbaik di tengah umat ini. Bahkan di antara seluruh para sahabat, Nabi dan Rasul, Yang paling baiknya adalah para sahabat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, beliau khawatirkan, ya, asyirkul asghar, apalagi kita. Kita yang bukan sahabat. Iya. Kita yang bukan sahabat. Baik. Maka harusnya lebih banyak lagi dari kekhawatiran tersebut. Iya. Harusnya lebih banyak lagi dari kekhawatiran tersebut. Iya. Dan ini juga menunjukkan tentang bahaya riya. Ya, tentang bahaya riya. Bahwa riya ini dari syirik kecil. Harus diwaspadai. Mungkin banyak manusia yang tidak terlepas darinya, terkadang jatuh di dalamnya. Iya, kadang jatuh di dalamnya. Dan riya yang disebut di sini, ini dibahasakan oleh para ulama dengan nama yasirur riya. Riya yang sedikit. Riya yang sedikit. Riya yang sedikit itu apa? Riya yang menimpa sebagian amalan. Kadang dia beramal, riya itu datang. Itu yasirur riya namanya. Riya yang sedikit. Iya. Dan riya yang sedikit ini syirkul asghar. Akan datang di pembahasan riya nanti, saya akan terangkan bahwa riya ada dua jenis. Ada riya syirik akbar, dan ada riya syirik asghar. Ini riya syirik asghar yang dimaksud. Jelas ya? Banyak orang memahami bahwa riya itu hanya syirik asghar saja. Itu keliru. Iya. Kaum munafikin itu disifatkan dengan sifat riya juga. Disifatkan dengan sifat riya. Bahwa mereka ini yura'unan nasa la yadkurunallaha illa qalila. Mereka riya kepada manusia. Riya yang merupakan syirik akbar, itu riya yang terus menerus di segala hal. Seperti riya-nya kaum munafikin. Nah, kalau diriya di segala keadaan, ini artinya segala amalannya dia lakukan bukan karena Allah. Itu masuk ke dalam syirik apa? Syirik akbar. Iya. Tapi kalau dianya adalah pembahasan riya di riya kecil, ini ada kaitannya dengan amalan-amalan. Bagaimana hukum riya tersebut? Ini akan datang nanti kajiannya dan pembahasannya. Yang jelas di sini kita mengambil faedah dari hadis ini, dan termasuk faedah penting bahwa kesyirikan itu terbagi dua. Ada yang syirik akbar dan ada yang syirik apa? Syirik asghar. Dan pembagian syirik menjadi dua ini adalah hal yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hukum yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi perbedaannya kalau syirik akbar, iya. Syirik akbar itu menghancurkan seluruh amalan. Kalau syirik asghar tidak. Syirik asghar hanya menghancurkan yang dimasuki oleh kesyirikan saja. Kalau syirik akbar, pelakunya kekal di dalam neraka. Sedangkan syirik asghar, pelakunya apa? Tidak kekal di dalam neraka. Iya. Kemudian syirik akbar, pelakunya dikeluarkan dari keislaman. Adapun syirik asghar, pelakunya tidak dikeluarkan dari keislaman. Iya. Tadi ada perbedaan juga, masalah diampuni atau tidak. Nah, ini kita sudah bahas ya. Dan yang benarnya bahwa syirik akbar dan syirik asghar dua-duanya masuk di dalam kategori tidak diampuni. Tidak diampuni. Hanya saja dari kata tidak diampuni itu tidak menunjukkan bahwa dia kekal di dalam neraka kalau syirik asghar. Syirik akbar itu yang kekal di dalam neraka. Baik. Jadi itu perbedaan-perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Iya. Baik. Berikutnya selesai sudah pembahasan dari hadis ini. Sisi pendalilan penulis, ya, dari hadis jelas ya, terkait dengan masalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan, ya, riya itu terhadap para sahabatnya. Ya. Dan ini tentunya kekhawatiran beliau terhadap seluruh umatnya. Terhadap seluruh umatnya. Maka jangan ada yang merasa aman dari kesyirikan tersebut. Ya, itulah jiwanya orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu dia cinta hadir pelajaran tauhid. Senang hadir di pelajaran apa? Tauhid, mengulanginya. Dan bergembira kalau ada orang yang bercerita tentang tauhid. Itu kelihatan jiwanya. Gembira sekali kalau ada orang yang bercerita tentang apa? Tentang tauhid. Dan kalau ada orang yang berdakwah kepada tauhid, dia senang. Dia gembira dengan hal tersebut. Nah, ini baru kelihatan bahwa dia ada kelurusan di situ. Tapi kalau dia pembicaraan tentang tauhid, sedikit dia bahasakan, dia jadikan ke nomor sekian, atau dia sepelekan perkara ya, oh ini gampang, bisa diajarkan dalam beberapa menit. Ya. Bisa diajarkan dalam apa? Beberapa menit. Atau pada sebagian orang yang apa namanya, tidak sadar bahwa pokok dari segala kerusakan yang terjadi di tengah manusia, masalah yang dihadapi oleh manusia, itu kembali ke pembahasan tauhid. Kembali ke pembahasan tauhid. Maka seorang yang menuntut ilmu, belajar, ya harus paham akan hal ini. Harus paham. Ya, kadang sebagian keadaan orang-orang yang sudah banyak belajar tauhid juga ditambih tentang pentingnya tauhid tersebut. Jelas ya? Sudah berlalu bersama kita Nabi Musa ditambih tentang keutamaan la ilaha illallah, apalagi kita. Iya, kan begitu? Ya. Nah, itu disebutkan di salah satu apa namanya? Biografi hidup Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Karena banyaknya beliau mentakrir tauhid kepada murid-muridnya, maka sebagian murid berkata, ya Syekh, kita sudah belajar terus tentang tauhid. Ya, kami minta pelajaran lain. Ya. Baik, kata Syekh. Besoknya Syekh berkata, ada orang yang menyembeli di tiang rumahnya. Di tiang rumahnya. Murid-murid yang hadir diam-diam aja. Masya Allah, kelihatan pengingkaran ribut akan hal itu. Ya. Kemudian besoknya lagi Syekh memberikan kabar bahwa ada yang kasih sampai kepada saya berita bahwa ada seseorang yang berzina dengan ibunya di sana. Wah, ribut murid-muridnya. Naudzubillah, segala macam-macam. Kata Syekh, saya sudah bilang pentingnya kalian belajar tauhid. Kemarin saya sebutkan kepada kalian tentang kesyirikan, kalian tidak ada yang ribut seperti ini. Saya sebutkan dosa, kalian ribut. Nah, ini menunjukkan bahwa tauhid belum tertanam dengan bagus. Orang yang mengerti tauhid, syirik asgornya saja itu lebih besar dari semua dosa yang paling besar di situ. Dari dosa yang selain kesyirikan, termasuk seorang berzina dengan ibunya, syirik asgor lebih besar daripada itu. Iya. Maka ini kadang perlu ditambih pada orang-orang yang bertauhid tentang pentingnya tauhid. Karena kesyirikan ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan terkait dengan manusia. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Kalau hubungan kita dengan Allah itu baik, apa yang merupakan hak Allah kita perbaiki, apa yang antara kita sesama manusia, masalah yang terjadi di tengah manusia itu akan mudah urusannya. Akan mudah urusannya. Tapi banyak orang yang tidak memahami akan hal tersebut. Sedikit fikihnya di dalam hal yang seperti ini. Baik. Karena itulah, sekali lagi siapa yang ingin mengarah kepada perbaikan, lihat ya, ini kita baca ayat-ayat dan hadith-hadith, bab-bab yang agung di dalam kitab ini, semuanya menunjukkan pembahasan yang besar tentang pentingnya menjaga tauhid. Dalil yang keempat, juga dari hadith, An Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, rawahu al-Bukhari. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berdoa menyembah selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Iya. Baik. Jadi ini sudah ini hadits yang keberapa ini? Yang kedua ya, hadits Ibnu Mas'ud. Sebelumnya kita sudah baca hadits Mahmud Ibnu Labid radhiyallahu anhu. Sebelumnya itu hadits Mahmud ibn al-Labid, ya, nama sahabatnya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, ini sekarang hadits Ibnu Mas'ud. Dikatakan man mata, siapa yang mati, wa huwa yad'u lillahi niddan, ya, siapa yang meninggal dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, niddan, sebuah tandingan, ya, an-nidd itu artinya al-mithil wasyabih, permisalan dan penyerupaan, ya. Kalau kita bahasa Indonesia mau dikatakan tandingan, saingan, padanan, ya, itu semuanya bisa masuk di dalam kata an-nidd, ya. Baik, dan menjadikan untuk Allah niddan itu dua jenis. Ada niddan, dia jadikan untuk Allah tandingan, tandingan di dalam segala bentuk ibadah atau sebagian bentuk ibadah. Maka ini namanya syirik akbar. Ini namanya syirik akbar. Yang kedua, menjadikan untuk Allah tandingan tapi masuk di dalam kategori syirik asghar. Seperti seorang berkata masya Allahu wa syi'ta, Allah berkehendak dan engkau juga berkehendak. Nah, itu kan pernah ada yang berucap seperti itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata ajaltani lillahi niddan, apakah kamu jadikan saya tandingan bagi Allah? Nah, itu juga menjadikan tandingan. Sebab bersyirikat dalam makna apa? Di dalam makna membuat tandingan. Hanya saja yang kedua ini itu namanya syirkun fil alfaz. Syirik dalam lafaz, bukan dalam hati. Nah, syirik dalam lafaz yang seperti ini itu masuk di dalam kategori syirik apa? Syirik asghar. Jelas ya? Masuk dalam kategori syirik asghar. Jadi membuat untuk Allah niddan, ada yang merupakan syirik akbar, ada yang merupakan syirik asghar. Iya. Kenapa saya rinci begini? Hati-hati ya, karena kelanjutan hadis ini penting. Dikatakan dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Apa maksudnya masuk dalam neraka? Kekal dalam neraka? Kalau kekal dalam neraka berarti syirik apa? Syirik akbar. Kalau tidak kekal dalam neraka berarti syirik asghar. Tapi semuanya bersyirikat dalam makna masuk ke dalam neraka. Karena itu masuk dalam neraka di sini sama dengan dua pembahasan sebelumnya. Iya. Ketika kita sebutkan tentang orang yang bertauhid, dakhalal jannah, masuk surga, kita katakan masuk surga apa maknanya? Hah? Ada dua. Idkhal, ayudkhiluhullahul jannata ala makana alaihi minal amal. Allah akan masukkan dia surga apapun amalannya. Dimasukkan di situ kemarin kita sebut terbagi berapa? Dua. Idkhal apa? Filhal dan idkhal fil ma'al. Dua. Iya. Jelas ya? Baik. Nah, sama di sini juga. Di sini dakhala an-nar, ini ada dua makna dukhul di sini. Ya. Dukhul yang pertama namanya dukhul amadi. Namanya dukhul amadi. Dan dukhul yang kedua namanya dukhul abadi. Dukhul abadi. Iya. Apa dukhul abadi? Amadi. Kalau dukhul amadi, dia masuk sementara waktu. Ya. Masuk sementara waktu. Kalau dukhul abadi, itu artinya masuk apa? Selama-lamanya. Ya. Masuk selama-lamanya. Baik. Baik. Jadi ini cara menafsirkan ya. Hadith-hadith yang seperti ini. Supaya seorang bisa mengkompromikannya dengan dalil-dalil yang lain, pembagian-pembagian. Jadi ini memang pembagian kita pelajari di tauhid, dicatat di, sebab ini namanya taksil di dalam ilmu. Iya. Taksil di dalam ilmu. Iya. Jadi ini sudah tiga ya, kita berlalu. Kita sudah berlalu hadis Ubadah bin Shamit, yudkhiluhullahul jannata ala makana min alaihi min amal. Sudah berlalu hadis Itban bin Malik, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Harrama 'alan nar, Allah haramkan terhadap neraka. Haram apa di situ? Tahrim ada dua kemarin. Allah haramkan neraka terhadap orang yang berucap la ilaha illallah mencari wajah Allah. Diharamkan neraka ada dua makna kemarin. Tahrim ada dua. Tahrim dukhul dan tahrim khulud. Haram masuk. Ini untuk siapa? Untuk ahli tauhid yang tidak berbuat kesyirikan dan tidak berbuat dosa besar. Jelas ya? Dia haram sama sekali masuk surga. Ada tahrim, namanya khulud, diharamkan kekal di dalam neraka. Ini untuk ahli tauhid, pelaku dosa besar. Jadi kalau dia masuk dalam neraka tidak kekal. Nah, sama di sini, dukhul ada dua. Ada dukhul amadi dan ada dukhul abadi. Iya. Nah, begitu cara cara menafsirkannya. Nah, ini semuanya dalam bentuk mengkompromikan dalil-dalil. Ya, sebab dalil itu tidak dilihat satu sudut, dilihat di banyak sudut. Nah, keliru di dalam mengkompromikan, nah itu di situ kesesatan banyak kelompok. Seperti kaum Khawarij itu. Ya. Dia kafirkan seluruh sahabat. Kenapa? Karena ini para sahabat dia jadikan manusia sebagai hukum selain daripada hukum Allah. Hakamar rijal fina katanya. Ya. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Kalimatnya benar. Betul, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tapi mereka keliru. Ya, makanya ketika didebat oleh Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berikan satu ayat saja sudah bungkam mereka. Ya. Kata Ibnu Abbas, Allah yang menjadikan laki-laki hukum antara suami istri. Ya. Hukum antara suami istri. Ya, karena itu dikatakan untuk suami faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kan begitu? Dijadikan laki-laki, dari pihak laki-laki ada hukumnya, perempuan hukumnya, ini yang berhukum keduanya. Pada hubungan suami istri. Kenapa kamu salahkan para sahabat menjadikan hukum dua orang dalam perkara darah mereka? Padahal Allah telah menjadikan pada hal yang lebih kecil daripada itu. Langsung bungkam orang Khawarij. Dan itu menjadi salah satu sebabnya rujuknya dari 2.000 orang Khawarij. Di sebagian riwayat 4.000. Padahal jumlah mereka tadinya berapa? 6.000 orang. Nah, itu salah satu hal yang menyesatkan mereka seperti itu. Dalil-dalil itu tidak bisa dikompromikan. Baca ayat-ayat masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Mereka pahami? Masuk neraka kekal selama-lamanya. Kalau begitu, pezina masuk neraka, dia kafir. Peminum khamar masuk neraka, berarti dia kafir. Nah, begitu cara dia memahami nas-nas. Akhirnya sesat. Jelas ya? Karena itu kalau kita paham rincian-rincian ini semuanya adalah ta'sil, dasar kuat seorang selamat keluar dari penyimpangan-penyimpangan itu tadi. Iya. Masuk neraka. Ini masuk neraka apa maksudnya? Kan begitu kalau orang mengerti mendalam hadis. Masuk neraka dia kekal selama-lamanya atau sementara? Nah, itu kan bisa dilihat sesuai dengan dalil-dalil yang mengitari masalah tersebut. Dia di pembahasan apa? Syirik akbar atau syirik asgar. Baik, demikian. Jadi dikatakan di sini, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Siapa yang mati dan dia berdoa menyembah selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Iya. Baik. Kemudian hadis yang terakhir, wali muslimin an Jabirin radhiyallahu anhuma, dari Muslim, dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau berdua. Jabir dan ayahnya dua-duanya apa? Sahabat. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, nama lengkapnya Sulami al-Ansari. Iya. Baik. Salah seorang dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. salah seorang dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa itu? Disebutkan oleh Suyuti dalam 2 bait syair dalam Alfiyahnya. Ada yang hafal? Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tayalihi bin Umar wa Jabirun wal Hibru kal Khudri wa apa namanya? Wa Anasun wal Hibru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Nah, itu semuanya berapa? 7 orang. Jadi kalau antum hafal 2 bait syair itu, hafal 7 orang. Al mukthiruna fi riwayatil athar. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah tayalihi bin Umar. Abu Hurairah, setelah itu siapa? Ibnu Umar. Wa Anasun, Anas bin Malik, wal Khibru, maksudnya siapa? Ibnu Abbas, ya, atau wal Bahru, lautan, maksudnya lautan ilmu. Kal Khudri, seperti Al Khudri, siapa? Abu Syait Al Khudri, wa Jabirun, Jabir Ibnu Abdullah ini. Dan yang terakhir zaujatun Nabi, istri Nabi. Siapa istri Nabi? Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Jadi itu 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jabir diantaranya. Jabir berkata, tapi dari sisi keutamaan, ayahnya Jabir lebih utama daripada Jabirnya. Dari sisi keutamaan. Iya. Karena ayahnya Jabir itu meninggal di perang Uhud. Dan ayahnya Jabir diangkat jasadnya, disebutkan bahwa dia dimandikan oleh para malaikat. Iya. Dan banyak lagi dari keutamaan-keutamaan terkait dengan ayahnya. Radhiyallahu anhuma ajma'in. Baik, kata Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Iya. Jadi ini enaknya ya kalau kita baca, sering baca hadis-hadis lewat nama sahabat, kita seakan-akan hidup di masa para sahabat itu. Mengingat biografi mereka, kisah hidup mereka. Hah? Itu pentingnya di majelis-majelis ilmu. Dan seorang banyak membaca hadis. Iya. Banyak membaca hadis. Baik, karena itu di dari kebiasaan para ulama itu kalau mereka sebut hadis, mereka terangkan sahabat yang meriwayatkannya siapa, kemudian imam periwayatnya siapa. Nah, itu semuanya ada faedahnya supaya kita itu terbiasa dengan nama-nama orang-orang yang menjadi tokoh di tengah umat ini, dan diharapkan seorang itu kecintaannya selalu tumbuh terhadap para sahabat dan para a'immah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Baik. Jadi kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang menemui Allah, maksudnya meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan terhadapnya sedikit pun, pasti masuk surga. Tetapi barang siapa yang menemuinya meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan terhadapnya sedikit pun, dia pasti masuk neraka. Iya. Baik. Jadi dari hadis Ibnu Mas'ud, sisi pendalilan penulis tadi sebelumnya, terdapat takut dari api neraka. Takut dari kesyirikan. Sebab syirik itu siapa yang mati berbuat kesyirikan masuk neraka. Ini menyebabkan kita harus takut. Nah, kalau di hadis Jabir ini, sisi pendalilannya juga sama seperti itu. Jadi terangkan di sini, siapa yang berjumpa dengan Allah berbuat kesyirikan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Iya. Apa saja yang dia lakukan, yang penting itu adalah syirik akbar, maka dia dakhalan nar, masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Kalau syirik akbar, kalau dia syirik asgar, dakhalan nar artinya apa? Duhul amadi, masuk sementara di dalam neraka. Iya, jelas ya. Maka ini ancaman, dan ini membuat kita harusnya takut kepada apa? Takut jatuh di dalam syirik tersebut. Takut jatuh di dalam syirik tersebut, jangan sampai tertimpa oleh kesyirikan itu. Iya. Baik. Jadi di dalam hadis ini terdapat penegasannya dua hal yang berbeda. Ya, dekat sekali bentuknya. Siapa yang berjumpa dengan Allah tidak berbuat kesyirikan sama sekali masuk surga. Tapi sebaliknya, siapa yang berjumpa dia berbuat kesyirikan walaupun sedikit masuk neraka. Ya, subhanallah, dekat sekali. Ya, perbedaan antara keduanya hanya di dalam masalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi di dalam hadis ini terdapat keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Bahwa kesyirikan itu adalah hal yang memastikan dia untuk masuk ke dalam surga. Karena itu datang di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari ya radhiyallahu taala anhu dalam as-sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril, fabasyyarani." Jibril mendatangi saya lalu memberi kabar gembira kepadaku, "Annahu man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Bahwa siapa saja dari umatmu yang mati tidak berbuat kesyirikan, dia akan masuk surga. Qultu, kata Nabi, "Wa in zana wa in sarak," walaupun dia berzina dan mencuri. Qala, maka Jibril berkata, "Wa in zana wa in sarak." Iya, walaupun dia berzina dan mencuri. Iya. Terus Nabi ulangi lagi, walaupun dia berzina dan mencuri sampai 4 kali. Iya. Sampai 4 kali. Abu Dzar ya. Jadi ketika sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril disampaikan kepada Abu Dzar. Setelah Abu Dzar mendengarnya, Abu Dzar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri?" Kata Nabi, "Iya. Walaupun dia berzina dan mencuri." Sampai 4 kali Abu Dzar bertanya. "Walaupun berzina mencuri?" "Iya, walaupun berzina mencuri." Dan di akhirnya Nabi menjawab, "Ala ragami anfi Abi Dzar." Walaupun Abi Dzar tidak senang. Iya. Jelas ya? Jadi kan takjub Abu Dzar, walaupun berzina dan mencuri. Iya. Jadi ini terdapat keutamaan tauhid. Terdapat keutamaan dari tauhid tersebut. Siapa yang mati di atas tauhid, maka itu adalah jaminan dia masuk surga. Tapi masuknya bagaimana? Duhul apa? Ada dua kemungkinan. Ada duhul fil hal dan ada duhul fi al ma'al. Baik. Sebagaimana sebaliknya, siapa yang menghadap kepada Allah tidak dalam keadaan berbuat kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini terdapat peringatan akan bahaya kesyirikan. Dan wajibnya kita meninggalkan kesyirikan. Dan kata syai'an di sini nakirah. Iya. Nakira memberikan ifadatul umum segala syirik sedikit maupun banyak, kecil maupun besar. Kecil maupun besar. Iya. Hanya saja sudah kita bahas ya perbedaan antara syirik akbar dan syirik apa? Syirik asghar. Jadi kalau dia dikatakan dakhalan nar, dia masuk neraka, maka di sini masuknya ada dua. Bisa dukhul amadi dan bisa dukhul apa? Abadi. Iya. Baik. Ini hadis yang terakhir, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, sisi pendalilannya pada kalimat yang terakhir, siapa yang berbuat kesyirikan masuk neraka. Menunjukkan bahaya dari kesyirikan ini dan kita wajib berhati-hati darinya. Baik, selesai ya bab ini. Kita baca masail yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Kata beliau rahimahullah, fihi masail, beberapa pembahasan yang terkandung dalam bab. Di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Al-ula, yang pertama, al-khawfu minasyirki, takut dari kesyirikan. Iya. Baik. Ini sudah seluruh bab ini dari dua ayat yang disebutkan oleh penulis dan 4 hadis. Dan 3 hadis yang dibawakan oleh beliau, dari 2 ayat dan 3 hadis yang dibawakan oleh penulis, ini semuanya menunjukkan mestinya seorang itu khawatir dari apa? Dari kesyirikan. Karena dia dosa tidak diampuni, Nabi Ibrahim saja mengkhawatirkan diri dan anak-anaknya, kemudian Nabi Muhammad mengkhawatirkan terhadap umatnya, maka ini semuanya mengharuskan kita apa? Takut, khawatir dari kesyirikan tersebut. Atsaniyatu, yang kedua, annahu minasyirkil asghar. Atsaniyatu anna riya minasyirk. Bahwa riya itu termasuk dari apa? Kesyirikan. Karena ini jelas ya, Nabi menyebutnya sebagai asyirkul asghar. Ketika ditanya apa itu, maka boleh terangkan itu adalah riya. Maka ini nas bahwa riya adalah apa? Syirik. Dan tadi saya sebutkan, riya ada dua jenis. ada yang syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik asgar. Yang syirik asgar ini dibahasakan dengan bahasa detailnya dengan nama apa? Yasirur riya, riya yang sedikit. Riya yang sedikit. Adapun kalau riya-nya mendominasi seluruh amalan seperti riya-nya kaum munafikin, itu masuknya ke syirik apa? Ke syirik akbar. Masuknya ke syirik akbar. Baik, ats-tsalitsatu annahu minasyirkil asghar, bahwa riya itu dari syirik asghar. Ya, dari syirik asghar yasirur riya ya, sebagaimana yang telah kita terangkan. Ar-rabi'atu yang keempat, annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala shalihin. Yang keempat, riya adalah amalan yang paling ditakuti terhadap orang-orang salih. Iya, terhadap orang-orang salih. Karena ini, karena Nabi mengkhawatirkannya kepada siapa di sini? Khitab secara langsung kepada para sahabat. Padahal sahabat ini adalah yang terbaik di tengah umat, bahkan di antara seluruh sahabat para Nabi, para sahabat Nabi Muhammad yang paling terbaiknya. Iya. Baik. Al-Khamisatu. Yang kelima, qurbul jannati wan nar, dekatnya surga dan neraka. Ya. Perhatikan ya bagaimana dekatnya. Iya. Di mana seorang itu mati, apabila dia mati tidak berbuat kesyirikan, masuk surga. Dia mati dalam keadaan berbuat kesyirikan, masuk neraka. Jadi tidak ada jarak antara seorang hamba dengan surga atau dengan neraka kecuali kematian saja. Menunjukkan sorga dan neraka itu apa? Dekat. Kematian sudah, di atas apa dia mati? Dia mati tidak berbuat kesyirikan, masuk sorga. Dia mati berbuat kesyirikan, masuk neraka. Iya. Dan ini menunjukkan dekatnya sorga itu di tengah manusia. Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, kullum ri'in musabbihin fi ahlihi wal mautu adana min syirakin ahlihi. Setiap orang itu kadang di waktu pagi di tengah keluarganya, sedangkan kematian lebih dekat daripada bawa terompanya, dari bawa sendalnya, dekat sekali kematian ya dari dia. Nah, itu seperti itu keadaan, kematian selalu berada di sekitar kita ya, dekat kematian itu. Jadi dari kematian sudah, setelahnya surga atau neraka. Karena memang hanya ada dua pilihan. As-sadi satu, yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid. Iya. Ala amalin mutaqaribin fi surah. Ya, pendekatan, penyatuan, kedekatan keduanya pada hadits yang sama. Ya, di atas amalan yang mendekati dalam bentuknya. Di atas amalan yang mendekati pada bentuknya. Iya. Jadi ini kelihatan ya dalam hadis Jabir dikumpulkan keduanya. Kalau dia masuk surga, apa dia meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan masuk surga, meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan masuk neraka. Dekat di antara keduanya, dikumpulkan dalam satu hadis. Dan bentuknya juga sama. Iya. Bentuknya juga sama. Baik. Dan ini terdapat di dalamnya, seorang itu berhati-hati dari su'ul khatimah. Berhati-hati dari apa? Su'ul khatimah. Sebagaimana seorang itu hendaknya semangat untuk husnul khatimah. Semangat untuk husnul khatimah. Nah, di sini yang memperhatikan. Ya, kalau dia kerjanya tauhid terus, cinta tauhid, dia selalu menjaganya, mempelajarinya, mengamalkannya. Nah, ini namanya dia menjaga dirinya di atas amalan yang paling baik. Dan itu sebab husnul khatimah. Itu kejujuran seorang di situ, dilihat. Iya, kematiannya itu terlihat pada kejujurannya, pada kejujuran dia dan ketulusannya. Jelas ya? Ya, maka di sini di apa namanya, pada apalagi dia seorang dai, tidak cukup amalan, tidak cukup lisan dia mengajak kepada manusia kepada tauhid tauhid, tapi amalan dia menyelisih hal tersebut. Iya, harusnya seorang dai itu yang berdakwah di jalan Allah itu kelihatan dari kegiatan amalannya, ucapannya, keseriusannya di dalam mengkajikan tauhid, mengajarkannya, ya, menjaganya di tengah manusia. Kalau itu kelihatan, maka itu tampak bahwa dia ini punya perhatian yang bagus terhadap tauhid. Karena itu ahli tauhid, orang yang kenal tauhid, dia bicara apa saja pasti ada sudut tauhid yang dia masukkan di situ. Karena tidak mungkin ada pembahasan agama ini tidak ada kaitannya dengan tauhid. Tidak ada pembahasan agama, tidak ada kaitannya dengan tauhid. Al-Quran dari awal hingga akhirnya, setiap ayatnya terkait dengan tauhid. Terkait dengan tauhid. Diketahui oleh orang yang mengetahui, tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak mengetahuinya. Iya. Jelas ya, itu kaidah disebut oleh Ibnu Al-Qayyim. Setiap ayat dalam Al-Quran, semuanya terkait dengan apa? Terkait dengan tauhid. Iya. Ayat apa saja, pasti ada kaitannya dengan pembahasan tauhid. Baik. Maka ini perkara besar ya. Termasuk perkara besar dan apa namanya? Hal yang sangat penting di sini. Kemudian as-sabi'atu yang ketujuh, annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas. Iya, barang siapa yang menemui Allah meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang menemui Allah meninggal dalam keadaan berbuat suatu kesyirikan terhadapnya, dia pasti masuk neraka. Walaupun dia manusia yang paling banyak beribadah kepada Allah. Karena ibadah apa saja tidak akan benar, tidak akan diterima kecuali bersama apa? Tauhid. Kapan tauhidnya hilang, masuk dalamnya kesyirikan, hancur ibadahnya. Tidak akan bermanfaat. Walaupun dia orang yang paling banyak ibadahnya. Karena Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan, kami datangi apa yang mereka kerjakan dari amalan itu, lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Dan terhadap para nabi Allah berfirman, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalanmu. Dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Baik. Berikutnya as-sabi'atu ats-tsaminatu al-mas'alatul 'azima. Su'alul khalil lahu wa li banihi wiqayata ibadatil asnam. Yang kedelapan, persoalan besar. Persoalan yang sangat besar, permohonan Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam bagi diri beliau dan anak-anak keturunannya agar supaya mendapatkan penjagaan, perlindungan. Iya. Jangan sampai jatuh dalam peribadatan kepada berhala. Ini disebut oleh penulis sebagai masalah al-azima, perkara yang sangat besar. Ya, perkara yang sangat besar. Jadi memang harus direnungi baik-baik ya, ini masalahnya besar sekali. Ya. Karena itu kata Ibrahim At-Taimi, "Wa may ya'manul bala, wa may ya'manil bala ba'da Ibrahim." Siapa yang merasa aman dari bala musibah tertimpa kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman. Ya. Maka jangan ada yang merasa aman dalam hal tersebut. Nah, karena itulah dari hal yang menunjukkan kekuatan tauhid seseorang itu, nah dia lihat orang-orang yang sempurna di dalam tauhidnya, yang paling depan di dalam tauhid seperti Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, semuanya mengkhawatirkan diri mereka terhadap apa? Kesyirikan, dan berlindung kepada Allah. Jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan. Baik. Kemudian at-tasi'atu yang ke-9. I'tibaruhu bihalil akthar liqaulihi rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Iya. Beliau menganggap kondisi kalangan mayoritas dengan ucapan beliau, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah menyesapkan sebagian besar dari manusia. Iya. Jadi, kenapa Nabi Ibrahim takut? Ini kan sebabnya. Kenapa beliau takut? Nah, beliau ambil perhitungan, ambil ibrah dari kebanyakan manusia. Sebab berhala ini telah menyesatkan banyak dari manusia. Telah menyesatkan banyak dari manusia. Perhatikan, berhalanya menyesatkan banyak manusia. Karena berhala itu kadang fitnah, na'udzubillah. Iya. Kadang menjadi fitnah. Seorang melihatnya saja bisa menjadi fitnah di dalam hatinya. Bisa menjadi fitnah di dalam hatinya. Iya. Maka Nabi Ibrahim menjelaskan sebabnya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sungguhnya mereka, berhala-berhala ini, telah menyesatkan banyak dari manusia. Jadi dari banyaknya manusia yang menyimpang, beliau mengambil iktibar, pelajaran dari hal itu. Makanya beliau memohon kepada Allah supaya dijauhkan beliau dan keluarganya dari penyembahan kepada berhala. Ya, dan ini terdapat makna tauhid yang agung di sini ya. Seorang itu tidak bersandar pada dirinya, bangga dengan, oh saya alhamdulillah. Tapi dari seorang itu memohon afiat kepada Allah, dia mengingat lawannya. Iya. Ketika dia diberi afiat, selamat dari kesyirikan, maka dia memohon kepada Allah supaya tetap dijauhkan dari kesyirikan ini. Dijauhkan dari kesyirikan tersebut, jangan didekatkan. Iya. Jangan didekatkan. Ya, karena itu doa yang diajarkan oleh Nabi, kalau seorang melihat orang yang kena musibah. Ya. Kata beliau, man ra'a mubtalan, siapa yang melihat orang yang kena musibah, lalu dia membaca doa, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, maka dia tidak akan tertimpa musibah itu. Kan begitu? Subhanallah, Nabi Ibrahim melihat banyak manusia yang menyimpang, maka dia memohon kepada Allah dijauhkan dari apa? Dari penyembahan berhala, beliau dan anak-anaknya. Iya. Beliau dengan anak-anaknya. Karena itu jangan sore itu larut dengan sebuah nikmat. Dia dapat nikmat begini, dia sehat, dia dapat ini. Nah, dia kadang kalau melihat ada orang yang kena, dia ingat ada banyak manusia yang jatuh di dalam musibah, dosa, maka dia bermohon kepada Allah supaya dijauhkan dari dosa itu. Supaya dia dijaga di atas nikmat apa? Nikmat afiat. Baik. Kemudian yang ke-10 al-ashiratu fihi tafsiru la ilaha illallah kama dzakarahul Bukhari. Pada bab tersebut terdapat penafsiran la ilaha illallah sebagaimana yang Al-Bukhari sebutkan. Ya, ini agak iskal ya ucapan penulis di sini, sebagaimana yang Al-Bukhari sebutkan. Nada di dalam pembahasan bab di mana yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Jelas ya? Baik. Dan ini juga di pembahasan sebagian ulama yang mensyarah buku ini tidak begitu kelihatan. Iya. Tapi ada hubungannya ya, karena kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari itu adalah hadis yang ke-2 dari 3 hadis yang disebut oleh penulis, hadis Ibnu Mas'ud. Itu riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari itu memberi judul bab begini dalam sahihnya untuk hadis ini di Kitabul Janaiz. Kata Al-Bukhari, bab ma ja'a fil janaiz man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Bab apa yang datang tentang jenazah dan siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah. Kemudian beliau bawakan athar dari Wahab bin Munabbih. Kila li Wahab bin Munabbih, dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, alaysa la ilaha illallahu miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah kunci surga? Kata beliau, bala, walakin laysa miftahun illa lahu asnan, tapi tidak ada kunci kecuali kunci itu punya gigi-gigi. Yaitu apa namanya? Apa namanya itu? Anak kunci ya? Hah? Gigi kunci kan? Ya. Jadi dia pasti punya gigi kunci itu. Ya. Nah, ini yang membedakan antara kunci, sebuah kunci dengan kunci yang lainnya. Jadi setiap kunci itu ada giginya. Fa'inci tami fitahin lahu asnan futihalak wa'illa lam yuftahlak. Kalau kamu bawa kunci ada gigi-giginya, akan dibukakan untuk kamu. Kalau tidak, maka tidak akan dibukakan. Nah, di dalam bab ini Al-Bukhari sebutkan 2 hadis. Satu hadis, hadis Abu Dzar yang saya sudah bacakan tadi. Jibril datang memberi kabar gembira kepada Nabi bahwa siapa yang mati tidak berbuat kesyirikan masuk apa? Surga. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, walaupun berzina dan mencuri. Kata Nabi, ya, walaupun berzina dan mencuri. Setelah itu hadis yang kedua, hadis Ibnu Mas'ud yang disebutkan oleh penulis di sini. Tapi di konteks Al-Bukhari begini. Hadis Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Siapa yang mati berbuat kesyirikan kepada Allah sesuatu, maka dia masuk neraka. Kata Ibnu Mas'ud, qultu ana, saya berkata, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Berarti siapa yang mati tidak berbuat kesyirikan sama sekali, dia masuk surga. Ibnu Mas'ud ambil apa? Ambil kebalikannya. Ambil kebalikan dari hal tersebut. Iya. Di dalam bab ini oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau sebutkan di Fathul Bari, ya. Jadi beliau sebutkan di dalam Fathul Bari, ya, bahwa penafian kesyirikan ini itu yastalzim itsbatut tauhid. Menafikan tidak adanya kesyirikan, maka itu melazimkan penetapan apa? Penetapan tauhid. Itsbat dan nafi itulah makna apa? Makna la ilaha illallah. Jadi kelihatannya apa maksud tafsir la ilaha illallah dari sebagaimana yang disebut oleh Al-Bukhari di dalam hadits Ibnu Mas'ud. Jadi kalau dia tidak berbuat kesyirikan, siapa yang berbuat kesyirikan masuk surga, siapa yang berbuat kesyirikan masuk neraka, kebalikannya siapa yang tidak berbuat kesyirikan apa? Masuk surga. Itulah makna la ilaha illallah. Jadi kalau sudah dinafikan berarti ada itsbat, kan begitu? Dinafikan darinya kesyirikan berarti diitsbat tauhid untuknya. Dan itulah makna la ilaha illallah. Dan ini sama dengan hadits Jabir. Kalau hadits Jabir kan lebih jelas. Siapa yang berjumpa meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan walaupun sedikit, apa namanya, dia masuk, siapa yang berjumpa kepada Allah dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan walaupun sedikit, dia masuk surga. Siapa yang berjumpa kepada Allah dalam keadaan berbuat kesyirikan walaupun sedikit, maka dia masuk neraka. Ini kan mengumpulkan dua hal. Ini makna la ilaha illallah. Baik, jelas ya. Jadi kalau mau tahu ucapan penulis ini sebagaimana yang disebut Al-Bukhari, baca saja. Hadits ini disebutkan di mana oleh Al-Bukhari, lihat judul bab Al-Bukhari. Di situ fikihnya Al-Bukhari. Baik, al-hadiyata asyarata. Yang ke-11. Fadilatu man salima minasyirki. Ya. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Ini terdapat keutamaan yang besar. Siapa yang selamat dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sisi keutamaannya ini jelas sekali ya dari hadits-hadits yang dibawakan oleh penulis di sini, bahwa siapa yang selamat dari kesyirikan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Baik, selesai 3 bab. Sekarang penulis berpindah ke bab yang ke-4. Iya. Beliau berpindah ke bab yang ke-4. Kata beliau rahimahullah, babud doa ila syahadati an la ilaha illallah. Ya. Bab doa. Doa bermakna dakwah. Berdakwah ila syahadati an la ilaha illallah. Kepada syahadat la ilaha illallah. Jadi kalau seorang sudah tahu tentang apa itu tauhid, bagaimana kewajiban yang paling wajib, dia tahu keutamaan tauhid, dia tahu tentang tahqiq tauhid, lalu dia kenal tentang kesyirikan, lawan dari tauhid. Kalau dia sudah berilmu dan beramal, maka dia ada pembahasan terkait dengan apa? Mendakwakan. Mendakwakan dari tauhid tersebut. Ya, makanya sisi munasabahnya. Ya. Sisi kesesuaian pembahasan penulis di sini. Kenapa beliau membawakan setelahnya pembahasan tentang mendakwakan la ilaha illallah. Iya. Baik. Dan ini juga subhanallah ya. Dari pembahasan tentang tauhid, keutamaan bagaimana mentahqiqnya, kewajiban tauhid, ya, maka tampak dari sini bahwa pembahasan tentang tauhid ini pembahasan yang harusnya selalu didakwakan, selalu diajarkan. Selalu diajarkan menjadi prioritas utama, perkara pokok. Iya. Perkara pokok. Karena ini adalah inti dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Karena itu datang di dalam tafsir ayat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah. Kata Al-Hasan Al-Basri menafsirkannya, "Hada habibullah, hada waliyullah, hada safwatullah, hada khiratullah." Hada ahabbu ahli al-ardi ila Allah. Ajaballaha fi da'watihi. Wada'an nasa ila ma ajaballahu. Ila ma ajaballaha fihi min da'watihi. Wa amila salihan fi ijabatihi. Jadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Jadi, orang yang berdakwah tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah. Orang yang berdakwah ini, kata Al-Hasan Al-Basri, dia ini adalah habibullah, kecintaan Allah. Dia ini adalah wali Allah. Dia ini adalah pilihan Allah. Dia ini adalah hamba yang terbaik Allah. Dia ini adalah penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah. Dia menjawab Allah dalam seruan dan dakwahnya. Jadi Allah ajak dia masuk dalam agama, dia terima ajakan tersebut. Ya, setelah itu dia ajak manusia. Pada apa yang dia jawab? Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Wa amila salihan. Dan dia beramal salih dalam menjawabnya. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sungguhnya saya dari kaum muslimin. Kata Al-Hasan, hada khalifatullah. Ini adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini menunjukkan pentingnya bagaimana seorang itu mendakwakan dari tauhid ini, mendakwakan dari la ilaha illallah ini. Penulis akan membawakan di sini sebuah ayat dan dua hadis terkait dengan pembahasan. Beliau akan uraikan di sini beberapa masail. Ada 30 masail ya dalam pembahasan ini. Ini pembahasan penting, terdapat di dalamnya kaidah-kaidah di dalam dakwah. Ya. Baik. Mungkin kita akan kaji ya setelah apa namanya maghrib nanti. Biasanya sebelum maghrib ada istirahatnya kapan? Snacknya kapan? Sebelum maghrib kan? Ya, baik. Baik, mungkin setelah maghrib ya kita sambung. Kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.